Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Semestinya kita sangat-sangat bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita untuk hadir di masjid Allah ini untuk sholat berjamaah. Ini satu perkara yang besar. Orang yang datang ke masjid adalah tamu-tamu Allah. Wa haqqun 'alal mazur ayyukrimaz zair. Pasti tuan rumah yaitu Allah SWT akan memuliakan orang-orang yang hadir di rumahnya, yaitu di masjid-masjid Allah. Semoga termasuk kita semua. Bagi orang yang berpikir salat rukuk sujud beberapa saat di masjid ini suatu perkara yang besar, bagaimana tidak besar? Sholat itu menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak besar? Sholat itu adalah menghadap rajanya segala raja, penguasa bumi, penguasa langit, penguasa dunia, penguasa akhirat, yang menentukan segalanya di dunia dan di akhirat, yang menentukan segala masalah, yang memutuskan segala masalah, masalah pribadi kita, masalah keluarga kita, masalah ekonomi kita, masalah apa saja, masalah negara kita, masalah rakyat kita, semua kembalinya kepada Allah. Hanya Allah yang akan memutuskan jadinya bagaimana. Maka kalau kita sholat menghadap kepada Allah, tanamkan dalam hati dengan sholat ini akan selesai semua masalah dunia akhirat, akan semua masalah apa saja akan selesai, bagaimana tidak. Sedangkan sholat itu menghadap kepada Allah yang berkuasa atas segalanya, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Bijaksana. Kita tanamkan dalam hati bahwa dengan sholat ini kita akan mendapatkan perkara yang besar, karena kita menghadap yang Maha Besar. Tapi bagaimana Allah mendatangkan anugerahnya kepada kita? Terserah Allah, kita tidak tahu bagaimana caranya. Dari belakang apa dari depan, dari kanan apa dari kiri, dari atas apa dari bawah, di dunia apa di akhirat, bagi Allah mudah saja. Maka tanamkan, ini saya akan mendapatkan perkara besar dengan sholat ini. Perkara itu apa? Rahasia Allah. Jangan mengajari Allah harus begini, harus begini, harus begini. Allah lebih tahu, melebihi segalanya. tahu apa yang terbaik untuk diri kita dunia dan akhirat. Kalau kita sholat, tanamkan dalam hati, saya akan mendapatkan perkara besar, pasti sangat-sangat besar. Tapi apa itu? Rahasia Allah. Kapan itu? Rahasia Allah. Bagaimana itu? Rahasia Allah. Tapi sebagai seorang hamba, husnudzon, baik sangka kepada Allah, pasti saya akan mendapatkan sesuatu yang besar dengan sholat ini. Apalagi sholatnya berjamaah. Kalau sholat itu berjamaah, maka pahalanya berlipat ganda. Kalau dua orang saja berjamaah, maka pahalanya akan berlipat 27 kali lipat. Kalau tiga, maka tambah lagi. Kalau empat, tambah lagi. Kalau 1000 orang, tambah banyak lagi. Kalau 2000 orang, 10.000 orang, 1 juta orang, maka pahala sholat itu akan berlipat ganda tidak karuan. Maka kita penting sholat bareng-bareng di sini ini semua kan. Jangan kita kira sama sholat dengan istrinya di rumah dua orang dengan sholat di terangkil ini dengan 5000 orang. Oh, beda. Kita harus syukur. Kita buat majma' yang sebanyak-banyaknya. Kita buat jamaah yang sebanyak-banyaknya. Maka nanti pahala yang Allah berikan akan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Apalagi yang sholat itu orang-orang soleh. Apalagi yang ikut sholat itu hafid-hafid Quran. Apalagi yang ikut sholat itu da'i-da'i, pejuang-pejuang. Maka nilai daripada sholat kita itu akan lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Setelah sholat, maka kita duduk di majlis zikir beberapa saat. Kemudian kita doa. Doa habis sholat itu termasuk doa-doa yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Maka habis sholat itu doa agar Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, kemudahan kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita, santri-santri kita, dan umat Islam di seluruh dunia. Namulaikan Allah SWT. Setelah itu masih datang lagi karunia yang besar kepada Allah SWT, yaitu kita duduk untuk fikir agama. Ini masjid besar, namulaikan. Masjid fikir agama, majlis fikir umat. Bagaimana umat ini kembali kepada agama? Bagaimana keluarga kita mengamalkan agama, tetangga-tetangga kita mengamalkan agama? Ini mikir begini ini mahal ini semalekan. Mikir begini ini seperti ibadah 70 tahun yang tanpa mikir. Bukan perkara kecil. Bagaimana ibadah 70 tahun? Sholat dua rakaat aja lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Bagaimana kalau ibadah 70 tahun itu? Oh, sudah enggak ada yang bisa ngukur selain Allah SWT. Maka kita dalam masjid seperti itu senang. Jangan biasa saja. Bukan, ini bukan biasa ini. Ini perkara besar ini. Namulaikan, kita di rumah ada acara penting katanya. Karena apa? Karena calon besan datang sembelih ayam, sembelih kambing. Maka yang biasanya ke sawah tidak ke sawah. Karena apa? Mau mantu. Ini majlis ini majlis lebih besar dari itu. Ini semua yang hadir ini mau dimantukan dengan bidadari semua. Insyaallah malah kan. Nah, ini penting. Walaupun sudah tua-tua macam laku aja. Nah. Jenggot putih tambah mahal. Nah. Ini kenapa saya ceritakan begini, ini supaya kita ini syukur. Karena ibadah yang tidak dibarengi syukur ini bahaya, Assalamualaikum. Ibadah yang tidak dibarengi syukur, dakwah yang tidak dibarengi syukur, itu lama-lama berhenti. Kalau tidak diampuni oleh Allah, maka Allah berfirman kepada nabinya, Nabi Daud alaihissalam, kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam, "I'malu ala Daud syukra." Beramalah dengan syukur. Diamal itu dengan syukur, dengan gembira, jangan dianggap biasa. Karena itu merupakan penghinaan itu, itu merusakkan iman kita. Menghadap kepada Allah kalau dianggap barang biasa. Oh, ini gawat ini semuanya kan. Menghadap kepada Allah harus kita anggap perkara yang luar biasa, sehingga kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Mengikuti Rasulullah dianggap biasa. Loh, gawat ini. Mengikuti Rasulullah, Sayyidul Anbiya, pimpinan seluruh Nabi, mesti kita anggap ini suatu perkara besar, yang luar biasa. Jangan dianggap perkara biasa. Bisa-bisa kita tidak bersyukur, akhirnya ditarik oleh Allah, na'udzubillah, dilempar, dibuang oleh Allah SWT. Maka amalah dengan syukur. Karena semua amal agama itu adalah merupakan perintah dari Allah melalui Rasulullah SAW. Perkara ini kalau sudah perintahnya Allah itu besar. Walaupun kelihatannya biasa, tapi lihat siapa yang menyuruh. Itu orang jadi pegawai negeri merasa lebih. Yang biasanya ingah-ingih dia merasa sekarang sudah jadi, padahal gajinya itu sedikit aja sebetulnya, tapi dia sudah merasa pokoknya hebat pegawai negeri. Saya sudah jadi pegawai negeri, mesti laku saya ini. Karena apa? Dia tahu negara ini besar, uangnya banyak. Orang yang mengamalkan agama Allah lebih berjuta kali lebih daripada itu semua. Mengamalkan perintah Allah yang dibawa oleh Rasulullah, semulia-mulia makhluk, dalam rangka perjalanan menuju surga Allah, bagaimana tidak syukur? Seweneng lakoni agama ini, seweneng, saking senangnya sehingga menjadi khawatir, takut salah adab, takut kurang tertib. Orang itu kalau seneng jadi takut. Takut dengan seneng itu jadi satu. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Orang itu kalau sudah seneng campur aduk dalam hati itu. Antara khawatir dengan seneng. Saya sholat saya ini menghadap kepada Allah. Ini kurang pas ini. Maghrib jam 6. Saya jam 5 harus sudah siap ini. Jam 4 harus sudah mandi saya ini. Harus sudah duduk di masjid. Besoknya kurang ini. Masa menghadap pada Allah persiapannya 2 jam. Duhur sudah di masjid. Salat asar duhur sudah di masjid. Itulah yang namanya intidharus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat setelah sholat. Fadhalikumur ribat. Itu perjuangan besar. Jadi Nabi itu mengarahkan kepada kita, kalau sholat asar itu persiapannya duhur. Namanya baru intidharus sholah ba'da sholah. Menunggu sholat setelah sholat. Sholat maghrib persiapannya mulai asar. Salat isya persiapan mulai maghrib. Bagaimana itu? Ya, masjid terus berarti. Ya. Keluar 4 bulan jadi iman gitu maknanya. Nah, ini semalaikan taala. Ketika Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah mengeluarkan jamaah 3 hari. Ya, waktu awal-awal itu orangnya belum tertib. Pokoknya tidur, salat, tidur lagi, salat. Maka dilihat oleh seorang ulama, "Syekh, itu murid-murid kamu itu bagaimana tuh? Tidur di masjid, salat, tidur lagi. Salat, tidur lagi itu amalan apa itu?" "Loh, kamu kan ulama tuh. Apa enggak pernah baca hadis Nabi bahwa perjuangan besar itu adalah intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat?" "Oh, iya ya. Itu termasuk perjuangan besar." "Iya, perjuangan besar itu. Padahal tidur dengan niat menunggu salat, terus salat, tidur lagi, itu sudah perjuangan besar. Bagaimana kalau menunggunya dengan taklim? Menunggunya dengan zikir?" "Oh, tambah enggak karu-karuan itu." Jadi menghidupkan amal masjid itu ar-ribat, perjuangan besar semua kan. Orang memahami perjuangan itu begini, begini, begini itu perjuangan. Bikin ini, bikin itu tuh perjuangan. Perjuangan ar-ribat, perjuangan besar itu memakmurkan masjid, perjuangan besar. Ya, kamu ini walaupun bagaimana, terus malam Jumat ini duduk di sini menunggu sholat subuh itu perjuangan besar. Itu ustadz-ustadz yang datang itu, coba kamu dengarkan itu. Beda dengan habis sholat isya pulang lain. Bukan hanya lain, sangat jauh. Fadhalikumur ribab. Perjuangan besar itu belum dakwahnya, belum taklimnya, belum zikirnya, belum tahajudnya waktu malam. Pokoknya masya Allah lah, kalau agama ini diceritakan tuh mungkin kita tidak akan bisa mikir selain agama saja, saking besarnya. Maka semulaikan Allah SWT, kita syukuri kehadiran kita di masjid Allah ini. Kan yang bayang sudah ada, yang tazkiyah sudah ada, yang kebersihan sudah ada, yang bagian masak sudah ada. Saya ini kan tidak bagian apa-apa, ya pulang saja. "Oh, kleru. Kamu bagian makan toh." "Bagian makan nanti kalau ada yang masak, enggak ada yang makan bagaimana? Kan mubadir nanti jadinya." Sebetulnya bukan itu saja. Memperbanyak jamaahnya orang-orang yang mikir agama itu bagian dari sunnah Nabi semuanya kan. Taksirus sawad, memperbanyak golongannya orang-orang yang beriman, itu termasuk perkara besar. Maka ketika Nabi bersama para sahabat pergi ke Mekah tahun 8 Hijrah, ini Fathu Mekah. Maka sebelum masuk Mekah itu Nabi menyuruh pada para sahabat, semua orang menyalakan api semua. Semua orang yang kurang lebih jumlahnya 10.000 nyalakan api semua. Biar tampak banyak ini orang Islam ini. Maka semua mereka menyalakan api semua di padang pasir itu. Akhirnya orang Mekah itu terkejut. "Loh, ini apa musim haji ini?" katanya orang Mekah. "Ini kok seperti di Arafah ini. Banyak sekali ini apa ini?" Maka ada yang kasih tahu, itu rombongan orang-orang Islam. "Loh, orang Islam banyak sekali ya orang Islam. Dah kalau begitu kita anu aja, masuk Islam aja lah gitu. Jadi jumlah sahabat yang sebetulnya tidak begitu banyak tadi menyalakan api semua, akhirnya tampak buahnya itu tadi, membuat orang-orang Mekah itu kader rasanya pada masuk Islam semua. Nah, kamu ini walaupun bagaimana terus etikaf semua di masjid itu, nanti orang datang ke masjid itu melihat orang etikaf semua, orang tahajud semua, maka bisa jadi asbab hidayah untuk orang-orang yang datang. Insyaallah mulai kan? Saya itu ketemu seorang ulama dari Jawa Tengah sana beberapa tahun yang lalu. Ulama ini tinggalnya di Malaysia sana. Ngajar di Malaysia. Dan dia ini paling enggak senang dengan orang-orang kurut-kurut itu. Terus dia ini ke Jakarta pulang, mampir kebun jeruk, saya ingin lihat bagaimana toh orang tabligh itu amalannya apa. Sampai di kebun jeruk itu sudah jam 12 malam, orang sudah tidur semua. Maka dia masuk masjid, melihat orang itu tidur itu tertis, oh, pakai adab tidur semua, ke utara semua kepalanya. Maka dia ini duduk aja, tidurnya aja tertib orang dakwah ini. Masya Allah, bagaimana amalannya? Tidurnya aja tertib, bagaimana meleknya? Ya jelas bagus ini, sudah saya ikut aja, langsung keluar 4 bulan. Nah gitu itu loh. Jadi kamu itu tidur di masjid dengan cara sunnah, itu jadi asbab hidayah untuk diri kamu dan untuk orang lain. Maka jangan dulosar-dulosar di markas itu. Apa dulosar-dulosar itu? Pokoknya sudah sampai dulosar, sampai dulosar. Ini manusia apa ulo? Nah, pakai adab tidur yang benar. Nanti biar orang yang melihat itu kena nur hidayah sebab kita tidur dengan cara sunnah. Insyaallah mulai kan? Insyaallah. Ini belum bayan, ini baru targhib. Ini belum bayan ini. Jadi apa saja ya, yang ada kaitannya dengan perjuangan itu, kaitannya dengan perjuangan Nabi, usaha Nabi, maka ini perkara besar, perkara mahal di sisi Allah SWT. Maka satu rombongan berjalan. Waktu itu waktu puanas, banyak debu, sehingga salah satu rombongan itu menyingkir agak menjauh sambil menutupi hidungnya karena banyak debu. Maka ditegur oleh Nabi, kenapa nyingkir nak? Banyak debu ya Rasulullah. Innaha lazariratul jannah. Debu-debu ini adalah minyak wanginya surga nanti. Jadi orang yang berdebu, ya, berdebu fisabilillah karena membela agama, ingin menghidupkan agama, itu debunya itu saja akan jadi minyak wangi di surga. Maka Maulana Zakaria yang menulis kitab taklim itu, kalau berjalan dalam perjalanan fisabilillah, maka kalau pulang debu-debu yang ada di kakinya itu dikumpulkan. Dikumpulkan sedikit-sedikit saya akhirnya jadi sakentu gitu. Satu kepal begitu. Dan beliau wasiat, nanti kalau saya mati air yang untuk memandikan saya itu kamu campuri ini debu ini. Ini debu apa tuh ini saya? Ini debu fisabilillah. Kalau kita masuk ke rumahnya Sayyidina Sa'ad Ibnu Abi Waqqas yang termasuk salah satu 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Semua dijamin masuk surga sahabat itu, tapi yang 10 itu dijamin secara khusus, ini orang the best 10. Apa the best 10 itu? Terok-terok bocah-bocah ini kalau keliru paling ingin. Kalau mau senang kok bahasa Inggris dan aslinya senang cara Jawa mawon. Wong kadang-kadang minter-minteri yang gue bahasa Inggris. Alah-alah, wong Inggris sih cewa raiso. Bahasa Inggris kudune kowe isin kok minter-minter yo apa to iki. Dino mulaikan wa ta'ala. Maka nih Sayyidina Sa'ad itu di rumahnya tuh punya kotak. Kotaknya itu isinya baju yang sudah kumal, sudah lama. Apa itu baju itu? Beliau pesan kepada keluarganya, ini baju, ini baju yang saya pakai untuk berjuang bersama Rasulullah SAW di Badar. Maka nanti kalau saya mati sewaktu-waktu, kamu kafani saya dengan baju ini. Enggak usah beli kain baru, ini baju ini saja, biar jadi saksi nanti pada hari kiamat. Ya begitu semulaikan orang-orang dulu itu. Apa saja ada kaitan dengan perjuangan Rasulullah itu dianggap perkara yang mahal sekali. Apa saja yang ada kaitan dengan Rasulullah, perkara mahal. Abdullah bin Unais dikasih tugas oleh Nabi, tugas berat dalam perjuangan. Setelah pulang dari tugas, pulang dari furuj, maka boleh menghadap pada Rasulullah. Alhamdulillah sudah selesai ya Rasulullah tugasnya. Maka Rasulullah dikasih tongkat. Dikasih gitu saja, enggak dikasih tahu. Oh, dikasih gitu saja. Akhirnya beliau keluar dari rumahnya Rasulullah. Sampai di jalan ditanya oleh temannya, itu tongkat apa Abdullah? Ini saya dikasih sama Rasulullah. Nah untuk apa? Saya tidak tanya. Loh, kamu tanya untuk apa maksudnya? Maka Abdullah bin Unais ini kembali kepada Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, engkau kasih tongkat saya ini maksudnya apa? Nah, kamu bawa tongkat itu, kata Rasulullah. Kamu bawa tongkat itu sampai mati. Nanti di padang mahsyar itu orang itu banyak sekali. Biar saya itu kalau nyari kamu itu mudah kalau kamu bawa tongkat. Katanya Rasulullah, masya Allah. Maka tongkat itu dibawa sama Abdullah bin Unais itu. Dan beliau pesan pada keluarganya, nanti kalau saya mati ini tongkat masukkan ke kafan saya. Nanti kalau di padang mahsyar dicari Rasulullah biar mudah. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, apa saja yang ada kaitan dengan Rasulullah itu mahal. Walaupun jauh lah kelihatannya biasa saja, tidak masuk televisi, tidak masuk radio, tidak masuk internet, tapi itu masuk di aras Allah sana. Berita-berita jauh lah itu. Walaupun taklim yang dengar cuma satu, satu itu pun ngantuk juga. Gak apa-apa, ini masuk ke aras Allah SWT. Apa saja yang ada kaitan dengan Rasulullah itu perkara besar. Kalau yang ada kaitan dengan raja-raja, ada kaitan dengan orang kaya, itu biasa. Itu barang biasa. Tapi kalau sudah ada kaitan dengan Rasulullah, itulah barang mahal. Maka perjuangan sudah ada kaitan dengan Rasulullah, itulah perjuangan mahal ini. Kita harus sungguh-sungguh. Insyaallah mulaikan. Insyaallah. Ta'lim, ilmu ada kaitan dengan Rasulullah, ini ilmu mahal ini. Kita harus sungguh-sungguh. Ibadah begitu juga, walaupun untuk khidmat, walaupun cuma membersihkan WC, tapi ini ada kaitan dengan perjuangan Rasulullah, barang mahal itu. Maka Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah itu kalau malam itu membersihkan WC, kosoki WC itu. Setelah membersihkan WC terus mandi. Setelah mandi beliau sholat 2 rakaat sholat syukur karena ditolong oleh Allah untuk bisa berkhidmat dalam perjuangan Rasulullah SAW, berkhidmat kepada umat Rasulullah SAW, berkhidmat pada orang-orang Islam. Jadi apa saja kalau sudah ada kaitan dengan Rasulullah itu harus kita pahami, perkara besar bukan perkara kecil. Maka malam Jumat ini kita banyak baca selawat. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10.000 malam Jumat ini, biar kita ini terasa timbul lagi gejolak cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kecintaan kita tambah lagi kepada Rasulullah, tambah kita cinta kepada Rasulullah, tambah kita dekat dengan Rasulullah, tambah kita beruntung dunia akhirat. Baca selawat, tambah banyak cinta kepada Rasulullah, tambah mudah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, tambah mudah dekat kepada Allah. InsyaAllah semuanya kan? InsyaAllah. MasyaAllah. Ini usaha kita ini semuanya kan? Ya ini usaha yang asli ya ini. Usaha perdagangan, usaha pertanian, usaha itu usaha kedua, usaha yang utama, terutama itu adalah usaha Rasulullah SAW yang telah Allah berikan kepada kita. Itu usaha agama, usaha memikirkan diri kita ini bagi benar amal agama, keluarga amal agama. Ini mikir tok, ini perkara besar ini. Bagaimana tetangga-tetangga kita amal agama, wanita-wanita kita semua tutup aurat dengan sempurna, anak-anak muda kita jadi ahli-ahli masjid, orang-orang tua kita orang yang sibuk dalam amal agama sehingga mati dapat ridha Allah, masuk surga Allah. Itu yang dulu dipikirkan siang malam oleh yang mulia baginda Muhammad SAW. Allah telah kasih otak kita untuk mikir apa ini otak ini. Coba samakan. Ini otak itu milik Allah, dikasihkan sama kita. Kita gunakan untuk apa? Mikir duit aja tiap hari. Atau tidak mikir apa-apa, nggun goblok saja. Gunakan fikir, otak kita ini untuk fikir sebagaimana yang diarahkan oleh Nabi. Nabi tanya kepada Abdullah bin Abbas, apa yang kamu pikirkan? Saya memikirkan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Kamu pikir bagaimana Allah menciptakan matahari yang begitu besar, bagaimana Allah itu menaikkan matahari tanpa tangga, tanpa katrol, tanpa alat, bagaimana Allah meninggikan langit tanpa alat, kun fayakun. Bagaimana Allah mengeluarkan buah-buah dari pohon-pohon yang manis, yang pahit, yang masam, yang hijau, yang kuning, berjuta-juta, bermiliat-miliat. Bagaimana Allah menumbuhkan rumput-rumput, bagaimana Allah mendatangkan angin, menghembuskan udara. Ini mikir begini ini penting oleh kan. Yang dikatakan Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, pikir kamu seperti ini seperti ibadah 1 tahun. Jadi kamu tuh duduk di depan pohon mangga sambil mikir, masya Allah, bagaimana kudrat Allah. Mangga yang pahit, pohonnya, akarnya pahit, daunnya pahit, tahu-tahu keluar buah yang manis dengan bentuk yang kulitnya itu pahit, nanti dagingnya manis, nanti isinya pahit lagi. Loh kok bisa ya? Subhanallah. Ya. Kita makan jeruk. Lihat kudrat Allah dalam jeruk itu. Berapa biji jeruk itu ditata di situ. Siapa yang nata itu? La ilaha illallah. Dan yang aneh itu jeruk yang di Temboro, jeruk yang di Madiun, semua tertata semua. Enggak ada yang semrawut, tertata semua. Menunjukkan jeruk yang di Temboro, yang di Madiun, di Jakarta, yang di Amerika, semua yang menciptakan Allahu Akbar. Melihat manusia, ingat kudrat Allah. Bagaimana Allah ciptakan manusia itu? Jadi setetes air mani, jadilah manusia. Dengan kepandaiannya, dengan wajahnya yang mempesona. Manusia ini, Masya Allah. Jadi setetes air mani yang menjijikkan. Kok jadi orang? Ya. Jadi manusia. Faidah wa khosimu mubin, kata Allah. Aneh manusia itu. Dari setetes air mani jadi manusia, tahu-tahu ngengkel aja di mana-mana. Diomongin apa nang ngengkel? Metu apa tanggulan? Oh, aku gak iso aku ngene. Oh, pas karo Quran ngengkelan bayan manusia. Boleh nama angkatnya nyapa? Nyapa tuh kau yang ngengkelan. Nengengkel gak mati biar masamu. Nang mangkat mawon. Insyaallah Bang nggih. Insyaallah. Dawuh rasa mbok pikir dilakoni wae. Yang memikirkan tuh Rasulullah sudah dipikir ini. Para sahabat sudah mikir dakwah ini. Syekh Muhammad Ilyas sudah siang malam mikir dakwah ini. Kamu sudah bukan waktunya mikir, waktunya berangkat. Insyaallah malaikat? Insyaallah. Waktunya berangkat. Bukan waktunya mikir, waktunya berangkat. Mereka nak mikir tambah bingung. Ini waktunya berangkat bukan waktunya mikir. Kamu ini akan menghadapi masalah besar di dunia, menghadapi masalah di kubur, menghadapi masalah di pada masyar, menghadapi masalah selama lamanya kamu menghadapi masalah. Kalau Allah tidak tolong bagaimana? Allah telah kirim yang mulia baginda Muhammad SAW untuk memberitahu kita jalan bagaimana menghadapi masalah. Caranya bagaimana menghadapi masalah? Perbaiki hubungan kamu dengan Allah dulu. Perbaiki amalan kamu sehingga amalan kamu amalan yang dicintai oleh Allah. Kalau kamu sudah dicintai oleh Allah, beres. Dunia beres, kubur beres, akhirat beres, selama-lamanya beres. Tapi kalau kamu tidak baik hubungan kamu dengan Allah, gawat. Pasti akan banyak masalah. Perasaan kamu di dunia masalah sudah banyak, di kubur nanti masalah lebih banyak lagi, di padang mahsyar lebih banyak lagi. Gak ada jalan memperbaiki masa depan kecuali dengan tambah hari, tambah mendekatkan diri pada Allah. Dan di antara jalan yang terbaik, termudah untuk kita ini supaya dekat kepada Allah, kita keluar di jalan Allah. Insyaallah malaikat. Atau kita keluar jalan Allah, nanti baru bisa mikir mau membuat hubungan sebaik-baiknya dengan Allah, mau bangun akhirat sebaik-baiknya, mau amal sebaik-baiknya. Ini kalau kita di rumah saja, ini nanti nggak sungguh-sungguh. Biasanya begitu itu. Ini dunia ini semeraut sekarang ini semuanya kan. Orang itu kalau tidak keluar itu rasanya itu sulit, mau amal yang susah sulit. Mikirkan dirinya sendiri aja sulit, bagaimana memikirkan umat? Mikirkan dunia aja sudah repot, bagaimana memikirkan akhirat? Tapi kalau keluar nanti jadi mudah, mikir akhirat jadi mudah, perbaikan amal jadi mudah. Makanya Syekh Muhammad Ilyas itu hari-hari, mari kita keluar 4 bulan. Tiap hari bilang gitu aja. Karena dengan ini kunci untuk menyelesaikan masalah dunia kita, menyelesaikan masalah akhirat kita. Insyaallah mulai kan? Dunia 60 tahun, 70 tahun gini aja sudah rasanya itu banyak masalah. Tiap hari orang itu datang laporan, ini saya masalah ini Pak, utang saya banyak, anak saya ini, gendeng saya bocor, saya sakit, masalah. Nah ya, di dunia saja sudah begitu banyak masalah, bagaimana nanti di akhirat yang jutaan tahun itu, kayak apa masalah kalau tidak ditolong oleh Allah. Insyaallah semuanya kan. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslaha Allahu ma bainahu wa bainan nas. Ini kata Nabi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memperbaiki urusannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki urusan dia dengan manusia. Perbaiki dulu hubungan dengan Tuhannya manusia, nanti urusan kamu dengan manusia akan jadi mudah. Jangan dibalik. Kalau urusan saya dengan keluarga sudah selesai, urusan saya dengan manusia sudah selesai, nanti saya akan perbaiki hubungan saya dengan Allah. Kualik, kleru. Kamu hubungi, kamu perbaiki bagaimana hubunganmu dengan manusia. Kalau hubungan kamu dengan Allah tidak kamu perbaiki, nanti akhirnya amburadul. Mesti akhirnya kamu akan kecewa. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kalau orang memperbaiki hubungannya dengan manusia, lupa memperbaiki hubungannya dengan Allah, akhirnya menyesal. Aduh, alangkah susahnya, alangkah ruginya saya. Dulu kok saya berteman baik dengan fulan. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Itu teman saya itu telah menyesatkan saya. Setelah saya dapat hidayah, saya disesatkan, diselewengkan. Jadi orang itu kalau mementingkan hubungannya dengan manusia sampai lupa memperbaiki hubungannya dengan Allah, akhirnya kecewa. Dan ternyata teman-temannya tidak bisa membela dia. Akhirnya sedih, celaka. Tetapi kalau orang itu pikirannya memperbaiki dulu hubungannya dengan Allah, nanti hubungannya dengan manusia itu Allah akan perbaiki. Seperti yang mulia baginda Muhammad SAW di Makkah Mukarramah dakwah, maka orang-orang banyak yang marah. Padahal Nabi itu sebaik-baiknya orang, akhlaknya sebaik-baiknya akhlak, orangnya seganteng-gantengnya manusia, suaranya seindah-indahnya suara. Sudahlah, orang sempurna, al-insan al-kamil, sempurna. Tapi ketika dakwah, orang-orang sudah marah. Pokoknya kalau kamu tidak mau berhenti dakwah, awas. Oh, semua orang marah. Maka Nabi itu dengan tenangnya beliau mengatakan, dakwah ini bukan mau saya, kok kamu hentikan bagaimana? Saya ini cuma disuruh oleh Allah. Kalau dakwah ini mau saya berhenti. Nyapa kesel-kesel. Tapi dakwah ini perintah Allah kepada saya tidak bisa berhenti. Nanti kalau berhenti, Allah marah sama saya bagaimana? Terus, ya orang tak mau marah. Terus saja, pokoknya yang penting Allah ridho sama saya. Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali, kata Nabi. Pokoknya asalkan Allah tidak marah sama saya, sudah tidak peduli saya. Terus dakwah, terus. Dakwah genap. 13 tahun dan tiba-tiba aslah Allah ma bainahu wa bainan nas, tahu-tahu hati manusia itu berubah, yang asalnya marah sekarang seneng. Wajib syukur alaina ma da'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Seneng orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Itu setelah sabar 13 tahun. Maka kalau kita ini sabar terus, yang penting memperbaiki hubungan dengan Allah. Oleh Allah suruh dakwah, kita dakwah. Oleh Allah suruh ta'lim, kita ta'lim. Oleh Allah suruh ibadah, kita ibadah. Oleh Allah suruh kita khidmat, ya khidmat yang sebaik-baiknya. Ada orang marah sana, orang marah sini, terus saja kita kerjakan kerja-kerja Nabi ini ikhlas semata-mata karena Allah. Tiba-tiba nanti berubah orang-orang itu. Orang-orang yang benci tahu-tahu jadi cinta. Itulah yang terjadi kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Semoga akan terjadi pada diri kita juga. Untuk itu semuanya kan kita latihan. Yang niat untuk keluar 4 bulan 40 hari silakan berdiri ke selatan. Monggo. Sing badhe medal sekan wulan sekan dasa dinten, monggo. Ngidul mereka, Pak. Yang nganjuk, nganjuk. Monggo. Masyaallah, Kertosono. Monggo. Semeneng sing badhe medal sekan wulan sekan dasa dinten. Nah, monggo. Tambah masa, sisa masa, monggo. Monggo jumeneng itu saya, Pak, monggo. Monggo, saya mohon, monggo, bismillah. Mohon, mboten usah khawatir. Niki dakwah ini melaku 20 tahun niku nggih mboten napa-napa kok bae niku. Malah barokah napa-napa. Sing asale wong gak dosa-salat. Kampung-kampung sira ngapalne Quran, dadi bodho ngapalne Quran, kata anak-anak soleh. Mohon to, mboten usah khawatir, gak usah mikir. Sing mikir salah sitok, mohon ndak mangkat mohon teman niku. Mboten ana apa dakwah niki, mboten ana apa. Monggo. Masyaallah, canono mboten medal nggih, pelajar-pelajar, mahasiswa. Masyaallah, menang-menang ini ngadeg sampean ini, alhamdulillah. Niki sing saya ngateni, Pak. Kita menang-menang lho, alhamdulillah, masyaallah. Menang-menang tapi ngadeg, usah menang-menang terus menang terus. Monggo. Alhamdulillah. Niko wingking niko, dadi wingking niko. Niko ki umat Kanjeng Nabi niko, masyaallah. Gusti Allah ki kenal kali sampean niku, sing gawe Gusti Allah mesti ora kenal. Wong sing bingkluk kabeh masyaallah. Zikir muga-muga selamat, muga-muga selamat nggih. Pengen selamat dengan adek mohon 4 bulan 4 hari ini. Wah. Wow. Insyaallah Bang nggih, kita niati nggih. Nah, niki pokoknya bendina niku dalane jamaah Pak nggih mriki. Sampai saat niki mudzakaroh riyin tiga-tiga sekawan-sekawan mudzakaroh. Terus muat niat. Wong nek gak ada niat niku diomongne teng rencang-rencange. Aku Februari karo metu aku. Maret aku karo metu. Tanggal sami niku bareng aku, mboten wae nggih. Kadhisin Nabi Musa teng surat Kahfi niku badhe golek ilmu niku ngomong teng sahabat-sahabate. Wa idza qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi hububa. Pokoknya aku arep melaku mbuh pirang tahun arep golek ilmu. Nabi Musa itu ketika niat kebaikan itu diceritakan sama temannya, sahabatnya, yaitu Nabi Yusha. Makanya kalau punya teman kita ceritakan, minggu depan saya mau keluar 3 hari sampai bareng-bareng saya insyaallah. Nah gitu. Bulan depan mau 40 hari sampai bareng-bareng saya insyaallah. Ngerti bang ya? Mubeng teng falakai kiambak kiambak, mahalai kiambak kiambak. Insyaallah. Mungkin sudah itikaf nih. Kita syukuri itikaf, anggi adab sunnah teng dalam Gusti Allah niki. Terus ngantos dunggi isyrok, nih. Isyrok ini tu jam 6. Ini pun jam 6 dengan kundur itu caranya resmi. Tapi ini durung isyrok kok mulai niku jenenge bolos niku. Cara sekolah wonten dereng teng wis mulai. Niku jenenge kan nggih murid mboten sae to wonten niku nggih. Nggih, sae. Nggih, nek wis isyrok agek mulai. Kecuali pelajar-pelajar sing tebih-tebih niku nggih nek undur nggih. Mboten ono apa, tapi sing tua-tua niki lho. Sing gayane nang sawah kuwi lho kok nyapu to kok tak mulai bareng kuwi. Oleh ganjaran kok wedi. Nah. Insyaallah nggih. Itikaf sedaya mengke dalu tahajud sedaya. Mbon sakniki tiga-tiga sekawan-sekawan monggo. Tiga-tiga sekawan-sekawan.